إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa amalan adalah penghasilan yang dengannya seorang hamba keluar dari kehidupan dunia ini dan berujung dengannya tempat kembalinya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yasba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayyit, janazah itu akan diikuti tiga perkara. Dua hal akan pulang kembali dan satu yang menemaninya di dalam kuburnya. Akan kembali keluarganya bersama dengan hartanya dan yang akan tinggal dalam kuburnya adalah amalannya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Amalan adalah teman seorang hamba di dalam kuburnya. Ketika amalan itu baik, maka dia akan berbahagia dan senang dengannya. Tetapi jika amalan itu buruk, maka dia akan merugi dan sengsara karenanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sangat panjang yang datang dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana dalam penggalan hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di akhir-akhir hadis ini, di mana beliau menyatakan adapun seorang hamba yang mukmin, maka akan datang kepadanya di dalam kuburnya seorang laki-laki yang sangat tampan dengan pakaian yang sangat bagus dengan aroma semerbak mewangi. Maka dia akan berkata kepadanya, abshir billadzi yasurruka, berbahagialah kamu, bergembiralah kamu dengan kesenangan yang kamu dapatkan pada hari ini. Hada yaumukal ladzi kunta tu'adu, inilah hari yang dulu dijanjikan kepada engkau ketika di dunia. Fayaqulu man anta, maka sang mayit ini menyatakan siapakah engkau. fawajhukal wajhu alladhi yaji'u bil khair, seakan-akan wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, dia berkata, aku amalan salehmu dahulu ketika di dunia. Maka sang hamba tersebut menyatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, datangkan hari kiamat ya Allah, tegakkan hari kiamat ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla. Tetapi sebaliknya, jika amalan itu adalah amalan yang buruk, jika mereka adalah orang-orang kafir dan munafik, maka akan datang kepadanya di dalam kuburnya seorang laki-laki yang jelek, dengan pakaiannya sangat jelek pula, dengan aroma yang sangat bau dan menjijikkan. Maka dia akan berkata kepadanya, abshir billadhi yasuuka, bergembiralah kamu dengan kejelekan yang kamu dapatkan pada hari ini. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu, inilah hari yang dulu dijanjikan kepada engkau. Maka dia menyatakan, man anta, siapakah engkau? Fawajhukal wajhu alladhi yaji'u bisyarr, seakan-akan wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa kejelekan. Fayaqulu ana amalu amalukal khabith, maka dia menyatakan, aku adalah amal jelekmu ketika dahulu di dunia. Maka dia menyatakan, rabbi la taqumis sa'ah, rabbi la taqumis sa'ah, rabbi la taqumis sa'ah, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat ya Allah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan saleh dialah yang diangan-angankan setiap manusia ketika ia berada dalam sakaratul mautnya. Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahu azza wa jalla katakan, hingga ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia menyatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja ya Allah, agar aku bisa beramal saleh dari amalan yang dulu aku tinggalkan ketika di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diucapkan begitu saja, yang sudah tidak berguna lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada penghalang sampai mereka dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jalla, amalan saleh dialah yang diangan-angankan dan didambakan setiap manusia yang Allah campakkan mereka ke dalam neraka ketika mereka dihempaskan ke dalamnya. Allah tabaraka wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Allah Azza wa Jalla gambarkan, dan mereka berteriak di dalam neraka itu sembari menyatakan, رَبَّنَا يَا Allah Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal keburukan yang dulu kami lakukan ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur panjang kepada kalian, yatadakkaru fihi man tadakkar, yang bisa ingat dengannya orang yang mau mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapati dalam sekian banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk senantiasa beramal saleh, yang menunjukkan bahwa Allahu Azza wa Jalla benar-benar sayang kepada hambanya. Dan Allah tidak pernah menzalimi satu orang pun dari hamba-hambanya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan dengan sekian banyak uslub, metode dan gaya bahasa untuk menghasung, memotivasi dan mendorong kita untuk beramal saleh. Di antaranya adalah, satu, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa tidaklah manusia dibalas oleh Allah kecuali karena amalannya. Allahu Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تُجِزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, dan kalian tidak dibalas kecuali atas amal perbuatan yang telah kalian lakukan. Yang kedua, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Dia maha mengetahui dan maha melihat semua amal perbuatan kita. Allahu Azza wa Jalla katakan, إِنَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu yang kalian lakukan. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah maha tahu yang kalian perbuat. Sekian banyak ayat yang semakna dan semisal dengan itu. Yang ketiga, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki para malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat setiap detil dari perbuatan yang kita lakukan. Allahu Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat, mereka tahu apa yang kalian perbuat. Dan terkadang yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar berita kepada kita bahwa setiap orang akan mendapatkan catatan amal perbuatannya di hari kiamat. Ia akan melihat dan membacanya. Allahu Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Allah katakan, dan setiap manusia akan kami kalungkan di lehernya catatan amal perbuatannya, dan akan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat sebuah kitab yang ia dapati dalam keadaan terbuka. Lalu Allahu Azza wa Jalla katakan, ikra' kitabat, bacalah catatan amal perbuatanmu ini. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah engkau pada hari ini sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Dan yang kelima adalah, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya kita beramal saleh, setiap pribadi ini beramal saleh untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Allahu Azza wa Jalla katakan, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha, barang siapa beramal saleh maka untuk dirinya kebaikan itu akan ia petik hasilnya di hari kiamat, tetapi barang siapa yang berbuat kejelekan maka dia tidak dibalas kecuali pula karena kejelekan yang telah ia perbuat sendiri. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, معاشر المسلمين, صدراكم برحمة الله عز وجل, tidak ada di hadapan kita kesempatan untuk beramal selain daripada kehidupan dunia ini saja. Umur kita pendek, sementara ajal, tidak ada satu orang pun yang tahu di antara kita kapan ajalnya datang. Dan ketika ajal itu datang, maka dia tidak memberikan kesempatan untuk dimajukan ataupun dimundurkan sekejap mata pun. Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya masing-masing yang Allah tentukan batas-batasnya, dan jika telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa menundanya dan tidak bisa memajukannya sekejap mata pun. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dunia adalah tempat beramal dan tidak ada penghisaban. Sementara esok di akhirat nanti yang ada hanyalah hisab, tidak ada amalan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ausi nafsi wa iyyakum, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi secara khusus dan secara umum kepada saudaraku kaum muslimin dengan wasiat yang telah diberikan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Bersegeralah kalian beramal kebaikan demi kebaikan sebelum datangnya fitnah demi fitnah, ujian demi ujian. Yang begitu besarnya gelombang fitnah, gelombang ujian tersebut yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Ada orang, kata Rasul, yang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, ternyata di sore hari sudah berubah menjadi kafir. Ada seorang yang di sore hari masih beriman, ternyata di pagi hari sudah berubah dan berbalik menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ternyata dia menjual agamanya dengan sedikit dari kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita istiqamah di atas hidayatul Islam, istiqamah di atas sunnah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.